المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الشريف رحمه الله تعالى وذكر حديثا في معنى هذه الآية الكريمة وهو ما في مسند الإمام أحمد عن الحارث الأشعري أن النبي الله سبحانه صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا ابن عليهما السلام ابن يا بدل dari يحيى إن الله أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن وأنه كاد يبطئ بها فقال له عيسى عليه السلام إنك قد أمرت بخمس كلمات إنك قد أمرت إنك disuruh diperintah umirta bi khamsi kalimatin anta malabihin wa ta'muru ta'muru bani israila an ayya'malu bihin fa imma an tabluhunna wa imma an abluhunna wa imma an abluhun depan tabluhun iya faqala ya akhi inni khashitu in sabaqtani an u'adziba aw yukhsifa bi. Tuh, kalau di antum khashitu bukan akhsya ya? Ya. Kalau di saya inni akhsya. Ya, khashitu. Oh, enggak apa-apa. Terus? Ya. Qala fajama'a Yahya bin Zakaria bani Israila fi Baitil Maqdisi hatta imtala'al masjidah masjidu oh baiknya masjid malah ya iya penuh imtala ayam tadi oh, iya. Masjidu faqu'ida ala faqu'ida faqu'ida ala surfi syuraf syurafi fahamidallahu fahamidallaha oh ya masyaallah bentar nih kacanya belum pakai sih yang ini. Oh, peralatannya belum, peralatan tempurnya belum keluar semua Pak Ahmad. Wa asna alaihi summa qala inna allaha amaroni bi khamsi kalimatin an a'mala bihin wa amarakum an ta'malu bihin awwaluhunna an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a fa inna misla zalika ka misli rajulin fa inna masala zalika perumpamaan itu ya fa inna masala zalika ka masali rajulin ishtaro 'abdan min khalisi malihi bi dhahabin aw wariqin fa ja'ala ya'malu wa yu'di khallat wa yu'addi ghallatahu ila ghairi sayyidihi fa ayyukum yasurruhu ay yakuna abduhu kadzalika wa innallaha khalaqakum wa razaqakum fa'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa amarakum bis salati wa innallaha yansibu wajhahu li wajhi abdihi ma lam yaltafit fa idza sallaitum fala taltafitu wa amarakum bisyami fa inna masala dzalika kamasali rajulin ma'ahu suratu miskin fi isabati kullihim yajidu rihal miskin fi isabatin kulluhum Isobatin. Kulluhum yajidu rihal miski wa inna hulufa. Ya hulufa famisoimi atyabu indallahi min rihal miski. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Taib. Masih di awal-awal bab 41 ya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Sampai ke di sini Syekh ya, Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan wa dzakara hadisan. Ya. Dan Imam Ibnu Katsir di sini ketika mentafsirkan ayat fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah dalam keadaan kalian mengetahuinya, wa dzakara hadisan. Dan beliau Ibnu Katsir ya membawakan sebuah hadis. Kan ini di awal-awal Syekh Abdurrahman bin Hasan kan mengutip pernyataan Ibnu Katsir ya. Qala al-Imad Ibnu Katsir fi tafsirih. Qala Abu Aliyah ya. Abu Aliyah fala tajallu lillahi andada gitu kan. Nah, sampai disebutkan di sini Ibnu Katsir membawakan sebuah hadis fi makna hadil ayati al-karimah, terkait makna ayat yang mulia ini, wa huwa ma fi musnadil Imami Ahmada anil Haris al-Asy'ari. Itu sebuah riwayat yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat Haris Al-Asy'ari anna Nabiyullah, bahwasanya Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, innallaha amara Yahya ibn Zakaria bi khamsi kalimatin. Allah memerintahkan kepada Yahya bin Zakaria ya terkait 5 kalimat. Ya. Baik. Ayya amala bihinna, agar Yahya bin Zakaria mengamalkannya. Ya. Wa ayya'muru bani Israila ayya'malu bihinna, dan agar beliau memerintahkan Bani Israil untuk mengamalkan 5 kalimat tersebut. Wa annahu kada, kalau di ana ada annya. Ayyubti'a biha. Kalau di antum enggak ya? Enggak ada. Wa annahu kada yubti'u biha. Nah. Ya. Dan hampir-hampir saja ia ya. Yubti dari abta ayubtiu, lambat ya, lelet gitu. Dan hampir-hampir saja Zakaria lambat mengamalkannya. Wa qala lahu Isa, maka Isa berkata kepada Yahya alaihissalam, innaka qad umirta bi khamsi kalimatin. Sesungguhnya Anda wahai Zakaria, wahai Yahya, Anda diperintahkan oleh Allah akan 5 kalimat. Ya. Akan 5 kalimat. Anta malabihinna wa ta'mura bani Israel, yaitu agar Anda mengamalkannya dan agar Anda memerintahkan Bani Israel ayya'malu bihinna, agar Bani Israel pun juga mengamalkannya. Taim. Ya. Wa imma an tuballighahunna. Ya, maka engkau yang menyampaikannya. Wa imma an uballighahunna, atau aku yang akan menyampaikannya. Kamu yang mau menyampaikan ke Bani Israel atau aku yang akan mentabligh. Nah. Faqala ya akhi. Maka kata Yahya, wa ya akhi, ya. Inni akhsha an sabaqtani an uadzaba wa aw yakhsafa bi. Ya, wahai aku. Wahai saudaraku, sesungguhnya aku khawatir kalau engkau mendahului aku, aku akan disiksa. Ya, dan aku akan ditenggelamkan. Qala fajama Yahya ibn Zakaria, fajama Yahya ibn Zakaria bani Israil fi Baitul Maqdis hatta imtala al-masjid. Maka Yahya bin Zakaria mengumpulkan Bani Israil di Baitul Maqdis hingga masjid sudah penuh. Faqu'ida 'ala syuraf. Ya. Ya, maka atau faqa'ada juga bisa dibaca. Faqa'ada, maka beliau pun duduk di atas syuraf. Di atas syuraf itu mimbar. Ya. Antum bawa sepeda? Masya Allah. Ala syuraf yaitu semacam mimbar. Fahamidallaha wa asna alaih. Maka beliau pun memuji Allah dan menyanjungnya. Summa qal, kemudian beliau bersabda. Yahya. Ya, inna allaha amarani bi khamsi kalimatin an a'mala bihinna wa amurakum an ta'mala bihin. Sesungguhnya Allah memerintahkanku 5 hal. Ya. Dan Allah dan aku pun agar aku mengamalkannya, dan aku pun memerintahkan kalian agar kalian mengamalkannya. Awwaluhunna. Yang pertama, perintah tauhid. Anta abudallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Itu agar kalian beribadah hanya kepada Allah dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Fa inna masala dzalik kama sali rajulin ishtara 'abdan min khalis mali bi dhahabin aw warqin faja'ala ya'malu. Ya, karena perumpamaannya seperti seorang yang membeli budak dari harta pribadi berupa emas atau warik. Warik itu zahab, perak. Ya. Taib. Faja'ala ya'malu. Maka budak itu mulai bekerja untuknya. Ja'ala ini ya, min af'ali syuru'. Yang khobarnya fi'il mudhari. So khobarnya ya'malu fi'il mudhari. Wa yu'addi. Ya. Dan dia pun mulai apa namanya menyerahkan, kan dia bekerja, dia menyerahkan ya gilahnya kepada ghairi sayyidi, namun kepada selain tuannya. Dia menyerahkan hasil dagangannya kepada selain tuannya. Ya, fa ayyukum yasurru ayyakuna abduhu kadzalik. Maka kata Yahya, coba siapa di antara kalian yang senang kalau budaknya kayak gitu? Udah dia beli itu budak, dia kasih nafkah, budaknya bekerja, hasilnya malah dikasih ke orang lain bukan ke tuannya. Ya. Wa innallaha khalaqakum wa razaqakum fa'buduh. Allah yang menciptakan kalian, memberikan rezeki kepada kalian, maka beribadahlah kalian padanya. Wala tusyriku bihi syai'an. Jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Ya, kemudian wa amarakum bis salati fa innallaha yansibu wajhaha liwajhi abdih malam yaltafit. Dan dia Allah memerintahkan kalian untuk salat, maka sesungguhnya Allah yansibu wajha, ya ya, menghadapkan wajahnya liwajhi abdih kepada wajah seorang yang hambanya yang salat tadi, malam yaltafit, selama hambanya tadi tidak menoleh-noleh, ya tidak celingak-celinguk. Ya, atau mal ya fa idza sallaitum fala taltafitu. Jika kalian salat, maka janganlah kalian berpaling, telingak selinguk. Ya. Wa amarakum bisiyam, dia memerintahkan kalian dengan puasa. Fa inna masala dzalika masali rajulin ma'ahu surrah. Ya, min miskin. Ya. Di antum ada minnya enggak? Enggak ada. Ah, berarti suratun miskun. Ya, fi isabatin. Ya. Maka perumpamaan itu seperti perumpamaan orang yang memiliki surah. Surah itu kantong. Kantong apa? Kantong minyak wangi, tapi kantong minyak wanginya ini adalah minyak wanginya misik. Kesturi. Ya, tapi kesturi asli. Ya, kalau yang namanya misik itu di dunia kesturinya itu diambilnya itu susah. Jadi diambil dari semacam darah atau keringat kijang yang jatuh ketika lari kencang. Nah, nanti dicari, nah itu dia misik, wangi sekali. Itu keringat kijang wangi. Yang dia kayak semacam darah, dia lagi lari, jatuh. Nah itu. Nah, jatuh, ketika jatuhnya itu, nah itulah misik. Nah. Ya, jatuhnya menggumpal, bukannya atuk-atuk gitu. Menggumpal. Nah, jatuhnya itu misik. Nah, wangi luar biasa. Bukan misik merek-merek yang minyak wangi di sini engkong-kong, ya. Kesturi kijang gitu kan. Namanya kesturi kijang, nah, itu kijang itu asli begitu. Kesturi kijang. Nah, kalau Syekh Marwanto kan yang biasa dipakai malaikat subuh, nah itu kongkong itu. Kongkong itu wanginya. Cium dari jauh ya. Iya. Mana lagi tadi? Ya. Ya. Nah, itu seperti perumpamaan kantong minyak wangi yang itu misik fi isabatin. Ya. Di dalam bajunya. Kullukum, maka masing-masing setiap kalian. Ya. Yajidu rihal misk. masing-masing di antara kalian semua bisa mendapati rih aroma misik tersebut. Fa inna khulufa fadisaimi atyabu indallah min rihil misk. Maka bau mulut orang yang berpuasa itu sungguh lebih wangi daripada aroma misik kasturi. Terus tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amarakum bis-shadaqati fa inna mathala dhalika kamathali rajulin asarahu al-aduwu fashadu bi yadayhi ila unukihi wa qadamuhu fashad, bukan fashadu, fashaddu mengikat, fashaddu yadayhi ila unukihi wa qadamuhu la yadribu liyadribu unukahu wa qala lahum hal lakum an aftadi nafsi minkum an aftadi ya faj'ala yaftadi nafsahu bil qaliri wal katsiri hatta fakka nafsahu wa amarakum bi dzikrillah ta'ala katsiran fa inna mathala dhalika kamathali rajulin talabahu al aduwu siroan fi atharihi fata hisnan fata hisnan hasinan fatahassana fihi wa innal abda ahsinu ma yakunu fa innal abda ahsanu ma yakunu minas syaitani idza kana fi dzikrillahi qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana amarakum bi khamsin Allahu amaroni bihinna al jama'atu was sam'u wa ta'atu wal hijratu wal jihadu fi sabilillah fa innahu man kharaja minal jama'ati qida shibrin faqad khala'a riqahu ribqatan islami min unukihi illa ayyaraji'a wa man da'a bidakwa al jahiliyati fahuwa man ya min husa min jusa jahannam min jusa jahannam qalu ya rasulallahi wa in sholla wa soma faqala wa in sholla wa soma wa za'ama annahu muslimun fada'u al muslimina bi asma'ihim bal bima samahum bima samahum Allahu azza wa jalla al-muslimina al-mu'minina ibadallahi hadha hadithun hasanun wa shahidu minhu fi hadhihi al-ayati qawluhu wa inna allaha khalaqakum wa razaqakum fa'buduh wa la tusriku bihi shay'an wa hadhihi al-ayatu dhalatun ala tauhidillahi ta'ala bil ibadati wahdahu la sharika lahu wa qad istadalla biha kathirun minal mufassirina ala wujudi as-sani'i wa hiya dalatun ala dhalika bi tariqil ula wal ayatu fil qur'ani ad-dalatu ala hadzal bukan ula ya tadi aula bitariqil aula bitariqil aula wal ayatu fil qur'ani ad-dalatu ala hadzal maqami kathiratun jiddan. Baik. Nah, ini dulu ya. Ya, wa amarakum bisadaqati. Dan kata Yahya, dia Allah memerintahkan pada kalian agar kalian bersedekah. Fa inna masala dzalika masali rajulin asarrahu al-adu. Maka perumpamannya seperti seorang yang al-adu musuh asarrahu. Musuh menawannya. Ya, seperti perumpamaan musuh yang menawan. Fasyaddu yadaihi ila unuqih. Mereka musuh mengikat kedua tangannya sampai ke unuknya dia. Sampai ke lehernya. Ya, waqaddamuhu liyadribu unuqahu. Ya. Kemudian musuh ini qaddamuh, artinya menyerahkannya kepada pihak lain, liadribuhu, agar pihak lain membunuh unuqahu, menebas lehernya. Faqala lahum, ya. Maka Yahya berkata kepada mereka Bani Israel, ya, wa hal lakum an aftadiya nafsi minkum, ya, apakah kalian mau menerima jika aku memberikan tebusan diriku kepada kalian? Ya, faja'ala bi, ya, ya, yafsah bil qalili wal katsiri hatta fakka nafsah. Ya, maka ia pun menebusnya sehingga ia dibebaskan. Ya, ia membebaskan dirinya sendiri. Wa amarakum bi dzikrillah katsiran, dan dia Allah memerintahkan kalian untuk berzikir pada Allah dengan zikir yang banyak. Ya. Fa inna masala dzalik, maka perumpamaan yang demikian, kamasali rajulin, itu seperti perumpamaan seseorang pria. Ya. Talabahu al-aduwu, yang adu musuh mencarinya, mengejarnya, siroan, ya, dengan cepat, fi asarihi, ya, fa'ata hisnan, maka dia pun mendatangi benteng, si seorang ini yang dikejar musuh, hasinan, ya, maka dia pun mendatangi benteng, ya, benteng yang kuat, fatahassana fih, maka dia pun berlindung di dalam benteng tadi. Wa innal abda ahsanu ma yakunu minas syaitan idza kana fi dzikrillah. Dan sesungguhnya seorang hamba akan lebih aman dari setan jika dia berada dalam zikir pada Allah. Ya. Wa qala, kemudian ya, siapa ini yang qala? Nah, siapa ini yang mengatakan nih? Ya. Udah bukan Yahya lagi ini kan? Udah bukan Yahya lagi. Jadi ini dari sahabat siapa ini tadi riwayatnya? Al-Haris, ya. Al-Haris Al-Asy'ari. Yang hadis ini yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Ya. Qala Rasulullah SAW, wa ana amurukum bi khamsin, dan kata Al-Haris Al-Asy'ari, Rasulullah SAW pun, ya, kata Nabi, dan aku memerintahkan kalian terkait lima hal, ya. Allahu amarani bihinna, ya, dan Allah memerintahkanku tentang lima hal tersebut, al-jama'atu wasam'u wa ta'atu, yaitu jamaah, ya, dengar dan taat, wal hijratu hijrah, wal jihadu fi sabilillah, fa innahu man kharaja minal jama'ati kida shibran kida shibrin faqad khala'a ribqatal islam min unuqihi illa ayyar in yuraji'ah. Karena barang siapa yang keluar dari jamaah walau sejengkal, berarti ia telah melepas tali Islam dari lehernya, kecuali kalau ia kembali lagi. Waman da'a bidakwal jahiliyah fahuwa min jusa jahannam. Ya, dan siapa yang menyeru dengan suruhan jahiliyah, maka dia termasuk umpan neraka jahannam. Faqalu, ke mereka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa insallah wa soma, walaupun dia sholat dan puasa. Qala wa insallah wa soma, walaupun dia sholat dan puasa. Wa za'ama annahu muslimun, walaupun dia mengklaim dirinya muslim. Ya. Fad'u al-muslimina bi asma'ihim, maka panggillah kaum muslimin dengan nama-nama mereka. Ya. Bal bima sammahumullahu, bahkan dengan apa yang Allah namakan mereka, al-muslimin al-mu'minin ibadallah. Ya, itu. Hadza haditsun hasanun, ini hadis yang hasan. Wa syahidu minhu, dan yang menjadi poin di sini adalah, ya, fi hadil ayati qauluhu, terkait ayat ini, ya, wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, yaitu pernyataan Nabi Zakaria, afwan, Nabi Yahya kepada Bani Israel, wa inna Allaha khalaqakum wa razaqakum fa'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya Allah mau yang telah menciptakan kalian, memberi rezeki kepada kalian, maka beribadahlah kalian hanya kepadanya, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa hadhil ayatu, dan ayat ini, ya, dalatun, menunjukkan ala tauhidillah, akan mentauhidkan Allah Ta'ala bil ibadati, dalam ibadah wahdahu, ya, mentauhidkan Allah semata, la syarika lahu, yang tiada sekutu baginya. Wa qad istadalla biha katsirun minal mufassirin, dan banyak kalangan mufassirin berdalil dengan hadis ini ala wujudis sani'. Ya. Akan adanya wujud as-sani', as-sani' maksudnya siapa? Al-Khaliq. Sang pencipta. Wa hiya dalatun ala dzalika bi tariqil aula. Ya. Bahkan ayat ini juga menunjukkan akan hal tersebut, ini lebih-lebih lagi bi tariqil aula, lebih-lebih lagi. Ya. Wal ayatu fil Qur'an ad-dalatu ala hada. Ala hadzal maqam katsiratun jiddan. Dan ayat-ayat di Al-Qur'an yang menunjukkan akan hal ini banyak sekali. Wasuila Abu Nuwas, Abu Nuwas pernah ditanya. Ya. Andarik terkait hal ini fa ansyada, maka beliau pun mendendangkan ayat bait syair. Ya, ta'ammal fi nabatil ardi wanzur. Ya, perhatikanlah pada ya apa tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah, di bumi. Wanzur, lihatlah ila athari ma sana al-maliku. Lihatlah kepada asar, ya, bekas pengaruh, jejak-jejak apa yang telah dibuat, diciptakan oleh al-maliku, Allah yang maha kuasa. Uyunun min lujainin fatirat. Mata-mata air bening bagaikan perak yang indah yang diliputi. Biahdakin minadzahab, yaitu biahdak minadzahab. Ya. Ya, bagaikan apa namanya? Ahdak ya. Yang indah dari zahab as-sabiq. As-sabiq itu apa ya? As-sabiq itu yang khalis, yang murni, yang bebas dari karat. Ya. Ala qudubiz zub zuburjud itu ya. Hah? Zabarjad, jamrut, jamrut. Ya, jamrut. Ya. Yang diletakkan pada zamrud syahidatun. Ya, ada syahidat, ada saksi itu yang diletakkan, para saksi. Bi annallaha laisa lahu syariku. Yang saksi tersebut menyaksikan bahwasanya Allah tidak memiliki sekutu. Wa qala ibn Mu'taz. Ya. Fa ya ajaba. Ya, duhai alangkah anehnya. Fa kaifa yu'sa al-ilahu am kaifa yajhaduhu al-jahidu? Gimana ceritanya Allah dimaksiati? Bagaimana coba orang yang menentang itu menentangnya? Wa fi kulli syai'in lahu ayatun, pada segala sesuatu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tadullu ala annahu wahidu, yang menunjukkan bahwasanya dia itu ya Maha Esa. Naam, tafadhal. Qala al-Musannif. Nuwas. Ya, lain lagi itu. Bukan. Ya, lain lagi itu. Abu Nuwas ini penyair. Namanya aslinya siapa? Nama aslinya adalah ya Al-Hasan Ibnu Hani. Ini Abu Nuwas, Al-Hasan Ibnu Hani. Ya. Sering juga dia dikenal dengan Abu Nuwas Al-Hakami. Ya. Dia sering juga disebut Abu Nuwas Al-Hakami. Bukan Abu Nawas. Benawas no restoran Arab Matraman. Nah itu lain lagi, pendongeng itu. Kalau Abu Nawas Al-Hakami itu syair min syu'ara'il Arab. Ya. Baik. Ini Abu Nawas Al-Hakami. Nah, ada juga yang mengatakan namanya yang terkenal juga bukan Al-Hakami. Siapa yang sering baca-baca buku syair sini? Abu Aqilah mungkin. Dikenal dia Abu Nuwas apa? Al-Basri. Abu Nuwas Al-Basri. Sering disebut juga nama Abu Nuwas Al-Basri. Ya. Taib. Siapa lagi yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa'an ibni Abbasin fil ayati al-andadu huwa syirku akhwa min dabibin namli ala sifati sauda'a fi zulumatil layli wa huwa antaqulu wallahi wa hayatuki ya fulanun wa hayati wa taqulu laula. Oh, enggak enak itu. Ya, wallahi. Gimana dia ngomongnya? Wallahi wa hayatuki ya fulan. Wa hayatiki. Wa hayatiki. Ya, kan wawunya waw qasam. Wallahi wa hayatiki. Waqasam berarti waqasam berarti isim setelahnya majrur. Masa marfu hayatu wa hayatiki. Kepengaruh harokat, Seth. Ada harokat. Hah? Terpengaruh harokat. Iya. Mau aja antum dikerjain sama. Iya. Wa taqulu laula kulibatun hadza laula kulaibatu hadza. Kulaibatun. Bukan kulaibatun, ghair munsharif. Oh, kulaibatun. Ada harokatnya juga lagi di situ. Enggak robek aja bukunya itu kalau ada harokatnya salah semua. Ganti yang baru. Aduh, mau aja dikerjain. Nah, terus laula kulaibatu hadza la atana al-lususu. Laula al-battu fid-dari la atana al-lususu. Wa qawlu rajuli li sahibihi ma syaa Allah wa syi'ta. Wa qawlu rajuli laulallahu wa fulanun la taj'alu fiha fulanun hadza kulluhu bihi syirkun. Rawahu Ibnu Abi Hatimin. Syarhun bayana Ibnu Abbasin. Bayana Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Itu hamzah wasalnya enggak usah dibaca. Bayana Ibnu Hamzah wasalnya jangan dibaca. Bayya Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna hadza kullahu minasyirki wa huwal waqi'u al-yauma ala al-sani katsirin. La jamak dari lisan. Al-sun. Boleh jamaknya al-sun, boleh juga al-sinah. Ala al-suni. Ala al-suni kathirin mimman la ya'rifu at-tauhida wala syirka. Fatanabbaha lihadal umri. Ini filamer buat filamer ini. Fatanabbah buat kita. Fatanabbah. Fatanabbah lihadal umuri. Hada apa? Masa umur gueru apa jamak gueru akil? Masa hada? Pasti hadihi. Tahu tulisannya hada. Hada. Umur jamak dari amrun, jamak gueru akil. Pasti hadihi. Hada apa hadihi antum? Hada. Ah, coba. Fa'inna haminal munkari al-azimi alladhi yajibu an-nahyu anhu wa taghlidhu fihi likaunihi akbaru minal kabairi wa hadha min ibni Abbasin mini ibni Abbasin radhiyallahu anhuma tanbihun bi adna minasyirki. Ada alnya bil adna. Tahu salahnya di mana tadi? Tahu tadi yang mana? Bil adna minasyirki alal a'la. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala an Umar bin Khattab. Ini dulu. Kita beresin dulu nih. Ya, qala al-musannif ani bani. Hamzah wasol nih pelajaran dasar. Hamzah wasol kalau di awal kalimat baru dibaca Ibnu Abbas. Tapi kalau tengah kalimat langsung dibaca. An Ibni Abbas gitu. Enggak. Ani bani. Apa bisa-bisa ngeles pula ani bani dari Ibn Abbas fil ayati terkait ayat ini al andad gitu kan ya fala taj'alu lillahi andada huwa asyirku. Enggak emang masuk dia di jam segini al andad huwa asyirku kesyirikan fala taj'alu lillahi andada yaitu jangan kalian jadikan kesyirikan. Wahwa wa akhfa min dabibin naml. Yang kesyirikan tersebut lebih samar daripada langkah-langkah semut ala safatis sauda'ah. Yang di semut tadi melangkah merayap di atas batu hitam. Ya, fi dhulumatil lail. Di kegelapan malam. Wawa antakula yaitu ketika anda mengatakan wallahi wa hayatiki ya fulanatu demi Allah demi hidupmu wahai fulana ya wa hayati dan demi hidupku wa takula Allah kulaibatu hadha la atana lusus. Atau ada orang mengatakan ini kan syirik asgor semua ya demi Allah ini tauhid, ya, bersumpah atas nama Allah. Wahayatiki, nah, ini syirik asghar, sumpah atas nama selain Allah. Nah, atau ini nih, seandainya bukan karena kulaibah anjing kecil ini, la atana lususu, tentu pencuri datang ke kita. Nah, dia nisbatkan nikmat selamat dari pencurian kepada siapa? Adanya anjing. Ya. Laulal batu, ah, seandainya bukan karena bebek yang berisik ini, fidjar di rumah, la atana lusus. Tentu lusus para pencuri akan masuk datangi kita. Tapi karena bebek berisik, gak jadi. Nah, dia sandarkan nikmat itu semua kepada selain Allah. Wa qawlur rajuli li sahibih. Dan juga ucapan seseorang kepada temannya, Masya Allah wa syaita. Semua atas kehendak Allah dan kehendak Anda. Wa qawlur rajul laulallah wa fulan. Nah, seandainya bukan karena Allah dan fulan. Nah, ini gak boleh ya. Bolehnya ini kalau gimana? Huruf atofnya adalah summah. Karena kalau waw, waw ini ikhwah, ya, dia la yufidu at-tartib, tidak menjadikan tartib, dan dia yufidu at-tashrik. Justru dia memberikan keterangan adanya tashrik, adanya persekutuan. Jadi kalau disebutkan semua ini karena Allah dan karena engkau, berarti sekutu Allah dan engkau dalam menyelamatkan aku, dalam apa segala macam. Nah, itu. Cuman kan kalau di bahasa Indonesia, huruf ataf ini gak punya makna. Kata sambung gitu kan, dan gitu kan, dan. Enggak ada makna. Enggak ada makna. Ini kalau di bahasa Arab ada makna. Mana tadi? Wa qawlu rajuli laula fulan. Ya. Li sahibi lau ya tadi udah, masyaallah sita wa qawlu rajul laula Allah wa fulan. La taj'al fiha fulanan. Hada kulluhu bihi syirkun. Maka kata Nabi, janganlah yang engkau jadikan pada itu semua fulan. Ini semuanya dari kesyirikan, diriwayatkan oleh Ibnu Hatim. Jangan Anda sebutkan si fulan dalam ucapan-ucapan tersebut. Ya, syarah bayan Ibnu Abbas, Ibnu Abbas menjelaskan anna hada kulluhu, bahwa ini semua minasyirki, termasuk kesyirikan. Wa huwa alwaqi'ul yauma, inilah yang terjadi saat ini, ala alsuni katsirin, ya, yang sering terlontar lewat lisan-lisan banyak orang. Ya, ala alsuni katsirin, banyak orang mimman la ya'rifu tauhida, dari kalangan orang yang enggak ngerti tauhid wala syirka, enggak tahu syirik. Fatanabbah. Maka ya, tanabbah, cermatilah. Ya. Lihat terkait perkara ini, fa innaha minal mungkar, karena ini semua termasuk di antara kemungkaran yang azim, yang sangat besar. Alladhi yajibu annahyu anhu, yang wajib bagi kita melarangnya. Wa taghlizu fihi, dan kita bersikap kencang di situ, bersikap keras di situ. Kenapa demikian? Likaunihi akbara minal kabair, karena status dosa tadi itu lebih besar daripada dosa besar. Wahada mini bini Abbasin, dan riwayat ini dari Ibn Abbas, tanbihun, ini adalah sebagai tanbih, ya, sebagai peringatan, ya, peringatan dari apa? Bil adana minasyirki ala la'ala, peringatan terhadap kesyirikan yang paling rendah untuk memperingatkan kesyirikan yang a'la, yang lebih tinggi lagi. Ya, qala al-musannifu, kemudian Syekh Abdurrahman bin Hasan membawakan lagi pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab Tauhid. Ya, wan Umar ibn al-Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah s.a.w. qal, man halafa bi ghairillah faqad kafar, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia telah kufur. Kufurnya kufur asghar. Ya, tapi kalau objek yang dia jadikan sumpah diagungkan seperti pengagungan dia kepada Allah, maka dia jadi kufur akbar. Ini yang diterangkan oleh para ulama. Ya, misal seorang bersumpah dengan nama apa sih? Demi, ya, demi apa biasanya? Yang diagungkan gitu kan? Demi Ibu Pertiwi gitu kan? Ya. Pertiwi itu akhwat mana lagi ya? Gitu. Nggak tahu itu Pertiwi. Ya. Demi Ibu Pertiwi. Ya. Nah, si Ibu Pertiwi diagungkan seperti pengagungan dia kepada Allah. Maka kafir akbar. Ya, kafir akbar di situ. Itu ijma ulama. Ya. Tapi kalau tidak ada pengagungan kepada Ibu Pertiwi, ya, cuman dia bersumpah aja, dia pengagungannya kepada Allah. Ya. Syirik asghar. Man halafa li ghairillah faqad asyraka. Itu syiriknya syirik asghar. Ya. Demi Ibu Pertiwi. Tahu enggak saya Marwan siapa Ibu Pertiwi? Hah? Enggak tahu. Saya juga sampai hari ini enggak tahu siapa Pertiwi ya. Nah, akwat mana lah gitu. Kok sering ya. Pertiwi bumi kita. Oh, kinayah ya, kiasan buat Indonesia. Berarti negeri kita muannas dong. Mama Ibu Pertiwi. Ya. Man halafa bi ghairi Allah faqad kafara au asyraka. Siapa yang bersumpah atas nama selain Allah maka dia telah kufur atau dia telah berbuat syirik. Wa rawahu At-Tirmidzi wa hasanahu, riwayat Tirmidzi, dan beliau menghasankannya. Wa shahahahu Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Nah, fadal. Siapa yang baca sekarang? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala asyrakun qawluhu faqad kafara au asyraka. Yuhtamalu an yakuna syakkan minar rawi. Yuhtamalu an yataku an takuna au bima'na al-wawi wa yakunu qad kafara au asyraka. Fayakunu minal kufri alladhi huwa dunal kufri al-akbari. Kama huwa minasyirkil asgori. Wawaroda al-misla hadha fa'il dari waroda. Wawaroda mislu hadha an ibni mas'udin bihadha al-lafzi. Qala al-musanifu rahimahullahu ta'ala wa qala binu mas'udin li anna ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairi sadiqan. Syarhun. Wa minal ma'lumi anal halifa billahi kadiban minal kabairi. Lakinna syirka akbaru minal kabairi wa in kana asghara kama taqaddama bayana. Fa'il dari taqaddama. Kama taqaddama. Kama taqaddama bayanu dhalika. Fa idza kana hadha halu syirki al asghari fa kaifa bi syirki al akbari. Fa idza kana hadha, itu berarti halnya khobar kana. Fa idza kana hadha hal asyirki al asghari. Fa idza kana hadha hal asyirki al syirkil asghari fa kaifa bi syirkil akbari al mujibi. Mujib. Al mujibi lil khuludi fin nari ka da'wati ghairillahi wal istighosati bihi wa rukbati ilaihi wa izali khawaijihi bihi kama huwa halul aksari min hadhihil umati fi hadhihil asmani wa ma qabalaha min ta'zimil kuburi wa attikhadiha awsanan wal bana'u wal bina'u alaiha. Binai kan maktub itu semua. Min ta'zimil kubur wa attikhadiha masajida wa bina'il masahidi bismil mayyiti li ibadatin. Ya benar, mudhaf. Li ibadati man buniyat bismihi wa ta'zimihi wal iqbali alaihi bil qulubi wal aqwali wal a'mali wa qad adumat al balwa bihadha asyirki al akbari alladhi la yakfuruhu Allah. La alladhi la yakfiru Allah ya. Ha yakfiru. La yakfiru Allah wa taraku ma dalla alaihi Qur'anu al-azimu minan nahyi an hadha syirki wa ma yusilu ilaihi. Ayo, tayyib, cukup. Nah. Ya, syarah faqad kafara aw asyraka yuhtamal, ini ada kemungkinan ayakuna syakkan minar rawi. Yang ragu ini perawi. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kafir atau syirik gitu, atau dia telah berbuat syirik. Wa yuhtamalu ayyakuna au bimakna waw, al-waw. Atau bisa juga kemungkinan au maknanya waw. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah dia kafir atau tapi maknanya dan waw. Maka dia telah kafir dan syirik. Fa yakunu qad kafara wa asyraka. Nah itu maknanya kalau waw. Wa yakunu minal kufri alladhi huwa dunal kufri al-akbari. Dan kufur yang disebutkan di hadis ini bukan kufur akbar, namun kufur asghar. Tapi ingat ya ikhwah, kufur asghar itu dosa yang paling besar setelah syirik akbar. Dan bahkan dia lebih besar daripada dosa besar. Nah. Jadi begini perinciannya, Syekh An-Najjar punya buku khusus terkait hal ini, Hakikat Syirik Asghar. Saya pernah kaji itu sama santri-santri di Tambun ya, di Al-Hasan. Begini, kalau syirik akbar, pelakunya belum tobat di dunia, di akhirat gimana statusnya? Syirik akbar zina, minum khamr, ya pelakunya kan tetap muslim. Di akhirat dia belum tobat nih, bawa dosanya itu, mati dari zina ya dan bila. Kan jelas tuh, kita hukumi dia mati dalam keadaan zina. Ya enggak, kita enggak boleh prasangka oh bisa jadi dia tobat lagi zinanya. Enggak, udah mati dalam keadaan zina. Ini baik sangka yang enggak tepat di situ. Mati dalam keadaan zina. Baik sangkanya adalah dia mati dalam keadaan muslim karena zina enggak kafir. Ya enggak, belum bertobat di situ. Ya. Kemudian di akhirat di mana dia? Tahta masyiatillah. Berarti kalau tahta masyiatillah, berarti ada dua kemungkinan. Ya enggak? Imma ayaghfiru wa imma ayu'adzibu. Ya, bisa jadi Allah mengampuninya atau mengazabnya. Kalau Allah mengampuninya dengan rahmatnya, Allah mengazabnya dengan keadilannya dan hikmahnya. Taib. Nanti kalaupun dia diazab, nanti dia akan keluar dari neraka dan masuk ke surga selama-lamanya. Wadih ya. Nah, kalau pelaku syirik asghar, ini tahqiq para ulama sebagaimana dikutip oleh Syekh An-Najjar, ialah dia seperti syirik akbar. Tidak ada yang namanya tahta masyiatillah. Dia pasti diazab. Namun azabnya tidak mengekalkan karena dia bukan syirik akbar. Paham ya? Sini ya. Memang sebagian ulama ada yang mengkategorikan syirik asghar seperti dosa besar. Tapi ini pendapat yang marjuh, ya. Pendapat yang rajih ya, di kalangan para ulama inda tahqiq adalah syirik asghar seperti syirik akbar. Dia tidak tahta masyiatillah. Ya. Namun perbedaannya apa? Dia tidak kekal. Jadi makanya bahaya syirik asghar. Bahaya sekali. Tapi barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya. Wa warada mithlu hadza an Ibnu Mas'ud. Nah, riwayat terkait hal ini juga terdapat dari Ibnu Mas'ud bi hadzal lafzi, dengan lafaz seperti ini juga. Qala al-musannif, ya musannif mengatakan. Qala Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud berkata, ya, la an ahlifa billahi kadziban ahabu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Aku bersumpah dengan menyebut nama Allah tapi dusta, itu lebih aku sukai daripada aku bersumpah bi ghairihi dengan nama selain Allah tapi jujur. Gini hitung-hitungannya. Bohong syirik apa dosa besar? Dosa besar. Taib. Ini bohong, tapi dia bersumpah atas nama Allah. Selamat dari sisi tahu apa namanya syirik enggak syiriknya. Selamat dia, tapi dia enggak selamat dari dosa besar. Dia bohong. Nah, yang kedua, dia bersumpah dengan nama selain Allah demi Ibu Pertiwi, tapi dia jujur. Tapi dia jujur. Dia benar begitu. Ya, demi Ibu Pertiwi saya tidak melakukan. Memang betul dia tidak melakukan. Yang ini bersumpah demi Allah saya tidak melakukan, padahal dia melakukan. Nah, mana yang dosa yang lebih besar? Yang bersumpah atas nama Ibu Pertiwi walaupun dia jujur. Nah, benar yang ini juga cacat tauhidnya, karena kan dosa besar membuat cacat tauhid. Iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ya, tetapi tidak sampai pada derajat syirik, walaupun syirik asghar. Ya. Nah, kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, wa minal ma'lum, dari perkara yang telah diketahui, annal halif billah kadziban minal kaba'ir, bahwasanya bersumpah dengan nama Allah tapi dusta itu termasuk dosa besar. Lakinna syirkal akbaru ya minal kaba'ir. Lakinna syirka bukan syirka akbar. Lakinna syirka akbaru minal kaba'ir. Akbarunya khobar lakinna. Namun yang namanya syirik tentu lebih besar dosanya daripada dosa besar. Ya, daripada bohong. Wa in kana asghara, walaupun syiriknya itu adalah dosa kecil. Kama taqaddama bayan dzalik, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Ya. Fa idza kana hadza hal asyirkil asghari, kalau demikian ini adalah kondisi keadaan syirik asghar, fa kaifa bisyirkil akbar almujib lil khulud bil finnar? Coba gimana dengan syirik akbar? Ya, terus gimana dengan syirik akbar? Ya. Yang mengharuskannya kekal di neraka selama-lamanya. Kada'wati ghairillah, seperti berdoa pada selain Allah. Doa masalah atau doa ibadah. Ya. Waraqbah, waraqbati wal istighosati bihi. Beristighosah kepadanya. Ya. Tay barakallahu fikum. Waraqbati ilaih, raqbah, berharap ya. Cinta kepadanya, menyukainya. Wa inzalil hawaijihi bihi. Ya. Dan menyerahkan hajat-hajatnya kepada selain Allah tadi. Kama huwa halul aktsari min hadhil ummah, sebagaimana kondisi inilah kebanyakan dari umat ini, min hadhil azman, dari zaman sekarang, wa maqablah, maupun sebelumnya. Min ta'dhimil qubur, berupa pengagungan terhadap kuburan yang dikeramatkan. Wa ittikhadhiha awsanan, dan menjadikan kuburan-kuburan yang dikeramatkan tadi sebagai berhala. Wal bina'i 'alaiha, membangun di atas tadi, di atas kuburan tadi, membangun monumen dan seterusnya. Wa ittikhadhiha masajida, dan menjadikannya sebagai tempat ibadah. Wa bina'il masyahidi bismil mayyiti li ibadati man buyinat bismihi. Ya. Ya. Dan membangun masyahid, macam monumen-monumen, ya, prasasti-prasasti dengan nama si mayit untuk beribadah, ya, suatu ibadah yang didirikan dengan namanya tadi dan kebesarannya. Wa ta'zimihi wal iqbal alaihi fil bil qulub. Ya, dan menghadap kepadanya lewat kolbunya, wal aqwal, maupun perbuat ucapan, wal amal, maupun amal. Waqad azumat balwah. Ya. Dan bihadza syirkil akbar, dan semakin dahsyat ini menyeluruh dampaknya ini dengan kesyirikan akbar ini, alladzi la yaghfirullahu, yang Allah tidak ampuni. Wa tara ma dalla alaihi alquranu alazimu, dan Anda melihat apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Qur'anul Azim minan nahyi, berupa larangan, an hadza syirki, dari kesyirikan ini. Wa mayusilu ini, dan hal-hal yang menghantarkan pada syirik tadi. Allah Ta'ala berfirman, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadziba aw kadzdzaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum yaqulu aina ma kuntum tad'una min dunillah qalu dallu anna wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Ya. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang iftara 'ala Allah, berdusta atas nama Allah, kadziban secara dusta, au kadzdzaba bi ayati, atau mendustakan ayat-ayat Allah. Siapa yang lebih dusta daripada mereka? Mereka itulah orang-orang yang nanti mereka akan mendapatkannya. Ya, memperoleh bagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab Lauhul Mahfudz, hingga bila datang pada mereka utusan-utusan kami malaikat, ya, untuk mengambil nyawanya di waktu itu, kami bertanya, di mana berhala-berhala yang kalian biasa kalian sembah selain Allah itu? Ya. Ya. Aina ma kuntum tad'una min dunillah? Qalu dallu anna. Mereka mengatakan berhala-berhala itu dia hilang dari kita, sudah lenyap. Ya. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, dan mereka mempersaksikan untuk diri mereka sendiri bahwasanya mereka kafir. Ya, fadal. Wakil. Bismillah, qala rahimahullah. Kafarahum ta'ala bi da'watihim man kanu yad'unahu min dunihi fid dari dunya. Wa qala ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa qala ta'ala qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Qul inni la amliku lakum dharran wa la rashada. Wa ha'una al musyrikuna akasu al amra wa khalafu ma ballagha bihi al amata al ummata wa akhbaru bihi an nafsihi sallallahu alaihi wasallam fa'amaluhu bima nahahum anhu min asyirki billahi wa ta'alluqi 'ala ghairi llahi hatta qala qa'iluhum ya akramal khalqi mali min uludhu bihi siwaka indi siwaka inda hululil hadithi al-amami in lam takun fi ma'adi akhidhan biyadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami fa inna min judika dunya wa dhurratha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Ini syah di apa nih, qasidah apa? Burjah. Fanzur ila hadzal jahlil azimi haythu taqada annahu la najata lahu illa bi'iyadhihi wa waliyadhihi bighairillahi. Wanzur ila hadzal itra'i al-azimi alladhi tajawazal hadda fil itra'i alladhi naha anhu sallallahu alaihi wasallam biqawlihi la tutruni kama atratan nasara kama atratin nas atratin nasara bina maryama. Atrat nasara itu secara kalimat mu'annas. Ya. Innama ana abdun faqulu abdallahi wa rasulahu. Rahu malikun Abdullahi wa rasuluh. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Rahu malikun wa ghayruhu. Wa qad qala ta'ala qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. Fanzur ila hadhihi al-mu'aradati al-'azimati lil-kitabi wa sunnati wal muhaddati lillahi wa rasulihi wa hadha alladhi yaquluhu hadha ash-sha'iru hadha alladhi fi nufusika fi nufusin kathirin khususan mimman yad'i al-'ilma wal ma'rifata wa ra'au qira'ata hadhihi al-manzumati wa nahwiha wa nahwaha lidzalika wa ta'zimiha min al-qurabati fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah. Ya. Dari mana bukir baca tadi ya? Kaffarahum. Fakaffarahum ta'ala, maka Allah ta'ala mengkafirkan mereka bidakwatihim hanya karena doa mereka, seruan mereka. Man kanu yad'unahu min dunillah, dari mereka yang berdoa kepada selain Allah fid dari dunia, di kehidupan dunia ini. Wa qala ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid, tempat-tempat ibadah adalah milik Allah, maka janganlah kalian menyeru kepada siapapun di samping menyeru kepadanya, berdoa kepadanya. Ya. Fala tad'u, janganlah kalian menyeru, ini doa, janganlah kalian berdoa, doa ibadah maupun doa masalah. Ya. Doa masalah jelas ya, meminta kepada Allah, ya Allah ampuni aku, ya Allah lindungi aku. Ini doa masalah. Doa ibadah, seluruh ibadah yang kita lakukan hakikatnya adalah doa. Nah, ya salat subuh, zikir, baca Quran, itu hakikatnya doa. Kenapa dia puasa? Doa. Supaya selamat, supaya dapat pahala, itu doa maknanya. Ya. Ini wadih ya. Mana lagi tadi? Ya. Wa qala ta'ala qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Qul inni la amliku lakum darra wa la rasyada. Ya, dan Allah berfirman, katakanlah sesungguhnya aku hanya berdoa kepada Rabbku dan aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Qul, katakanlah inni la amliku lakum darran wa la rasyada. Sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan suatu kemudarat pun untuk kalian dan tidak pula suatu kemanfaatan untuk kalian. Ya. Wa haula'i al-musyrikun, mereka para musyrikun, akasu al-amra, mereka justru membalikkan hal ini. Memutarbalikkan fakta ini. Faqalu ma ballagha bihi al-ummatu al-ummata. Ya. Wa akhbara bihi an-nafsihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyelisihi apa yang disampaikan Rasulullah SAW kepada umat dan apa yang dikabarkan tentang diri beliau sendiri. Fa'amaluhu bima nahahum anhu minasyirki billahi wa ta'alluqi ala ghairillah hatta qala qailuhum. Ya. Ya. Jadi mereka memperlakukan terhadap beliau apa yang dilarang. Jadi mereka bermuamalah dengan Nabi SAW bima nahahum anhu minasyirki, dengan sesuatu hal yang mereka justru dilarang oleh Nabi berupa kesyirikan wa ta'alluq dan adanya ketergantungan kolbu kepada selain Allah hingga hingga orang di antara mereka mengatakan, ini penyair qasidah burdah. Ya, dia mengatakan, ya akramal khalqi, yang dipanggil siapa ini akramal khalqi? Siapa maksud dia? Nabi. Wahai makhluk yang paling mulia, maliman aludzubih. Ya, iya dan billah. Wahai makhluk yang paling mulia, maksudnya Nabi, aku tidak punya orang untuk berlindung kepada selain engkau, na'udzubillah. Siwaka selain engkau wahai Nabi, indal hululil hadisi amami. Ya, selain engkau pada saat terjadi musibah petaka yang melandaku, yang menyeluruh. In lam takun fi ma'adi akhidan biyadi. Ya, jika engkau wahai Nabi, ya, tidak menolongku, tidak mengambil tanganku fi ma'adi di akhirat ini. Ya, fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami. Ya, dengan karuniamu, kalau enggak demikian maka katakanlah ya zallatal qadami, wahai orang yang kakinya kepleset, tergelincir. Ya, ini udah gulu nih di akhirat, siapa yang nyelamatin kita? Allah. Fa inna min judika dunya wa darrataha. Sesungguhnya di antara kedermawanan engkau adalah ini dunia, ada dunia dan darrataha. Terwujudnya dunia dan akhirat. Ya dan billah. Dunia ada ya karena Allah ingin ciptakan manusia agar manusia beribadah pada Allah, bukan karena kedermawanan Nabi. Wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Di antara ilmumu engkau wahai Nabi, ilmu lauhul mahfud, ilmu qalam. Hah? Iya. Kan dia bilang ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia. Na'udzubillah. Ini qasidah burdah, kekufuran ini. Fanzur ila hadzal jahli, lihat kepada kebodohan al-azim yang besar ini. Haitsu i'taqada, di mana penulisnya ini mengatakan, meyakini annahu la najata lahu, bahwa enggak ada keselamatan baginya illa bi iyadihi, kecuali dengan berlindung kepada beliau, kepada Nabi. Ya. Waliyadihi bi ghairillah, dia berlindung kepada selain Allah. Wanzur ila hadzal itra, lihat di sini kepada pujian yang berlebihan yang azim ini. Allazi tajawazal hadda, yang melampaui batas. Wal itra fil itra, dalam memuji. Alladzina hau anhu, ya, yang Nabi telah melarang mereka darinya. Biqaulihi, dengan sabda beliau, la tutruni kama tratin nasara ibna Maryam, jangan kalian berlebihan memujiku sebagaimana orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Innama ana abdun, saya cuma seorang hamba, enggak punya rububiyah, enggak punya ilahiyah. Faqulu Abdullah wa Rasulullah, cukup panggil saya hamba Allah, enggak punya uluhiyah, enggak punya rububiyah, Rasulullah. Nah, punya hak Rasul, diikuti, dicintai. Ya, rawahu Malikun riwayat Imam Malik wa ghairu, dan yang lainnya, wa qala ta'ala, "Qul la aqulu lakum inni khazainullahi wa la a'lamul ghaiba. Wa la aqulu lakum inni malak." Ya, katakanlah wahai Nabi, aku tidak mengatakan pada kalian bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, tidak pula mengatakan pada kalian aku adalah seorang malaikat. Fanzur ila hadhihi al-mu'aradah al-'azimah. Lihat kepada penentangan yang besar ini, lil kitab was sunnah, terhadap Quran dan sunnah, wal muhaddati lillahi wa rasulih. Dan lihat itu penentangan, perlawanan pada Allah dan Rasulnya. Wa huwal ladzi yaquluhu hadza syairu, ini yang diucapkan oleh si penyair qasidah burdah ini. Wa huwa alladhi fi nufusi katsirin khususan, ya, dan inilah yang apa namanya pada jiwa-jiwa orang, terlebih khusus mimman yadda'i al-ilma. Ini kesyirikan ini banyak pada orang-orang, terlebih lagi orang yang mengklaim dia punya ilmu wal ma'rifata, dan punya ma'rifah, ngaku ustaz, ngaku ulama, ya. Wara'au qira'ata hadhihi al-manzumah, ya, wara'au qira'ata hadhihi al-manzumah wa nahwiha, lidzalika ta'zimaha minal qurbat. Ya, dan mereka berpendapat membaca nazam-nazam, manzumah-manzumah, syair-syair yang kayak begini dan sejenisnya ini, mengagungkannya adalah termasuk qurbah, termasuk qurbat, mendekatkan diri kepada Allah yang bernilai ibadah. Ya, fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, cukup kali ya. Walaupun tanggung tapi udah capek ini. Subhanakallahumma. Sudahlah ini.